Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Yanggi melihat demokrasi yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45 kebablasan dan dipenuhi kegaduhan serta anarki. Untuk dapat memperbaiki kembali kondisi itu, Kwik Yanggi menyarankan agar presiden terpilih mengambil langkah berani untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Untuk membahas usulan dari Kwik Yanggi ini, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, Bapak menilai amandemen Undang-Undang Dasar 45 justru menimbulkan kegaduhan dan anarki di pusat maupun daerah. Nah, bisakah Bapak mengulas? Mengapa Bapak harus mengulas masalah ini hingga berulang kali? Saya mau kita harus mengakui dong amandemennya awur-awuran gitu. Mengapa demikian? Oleh karena amandemen itu dilakukan oleh MPR sebagai kekuasaan tertinggi yang hidup di dalam suasana euforia. Jadi dengan jatuhnya Pak Harto, itu kan terjadi semacam era reformasi, itu sebetulnya kan euforia. Tidak terlampau kondusif, sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar itu kan membutuhkan waktu lama, membutuhkan pikiran yang mendalam, dan membutuhkan orang-orang yang landasan falsafah dan kepandaiannya berpikir dan pengetahuannya tentang konstitusi sebagai hukum dasar dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang memadai lah. Kalau kita lihat apa yang saya sebut semuanya ini, apa ya sudah betul, bukan tidak. Nah, itu satu. Kedua, itu ditongkrongi oleh National Democratic Institute, satu lembaga saja di Amerika. Nah, yang kelihatannya juga masuk akal, oleh karena hasilnya itu hasil Amerika 100%. Lantas, jika kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, apakah semua masalah yang timbul sudah pasti bisa kita atasi, Pak Kwik? Tidak. Oleh karena kalau itu kembali kepada Undang-Undang Dasar, itu kan cuma memberi landasan, fondasi suatu prasyarat bahwa parlemennya itu tidak 100% dipilih oleh rakyat dan didasarkan atas 51% adalah majority. Kemudian rakyat yang memilih tidak mengerti persoalan yang kalau di Undang-Undang Dasar 45 kan ada wakil golongan, terus kemudian ada wakil daerah. Ya, kemudian juga dipilih dengan orangnya itu betul-betul dipilih tidak atas dasar voting, tapi dipilih dilihat latar belakangnya segala gitu, diteliti. Nah, terus kemudian musyawarah mufakat diberlakukan sepenuhnya. Sekarang dikit-dikit vote. Apa benar 51% itu mewakili rakyat? Apalagi kalau voting suaranya ketika memvote dijual, ya kan? Demikian Kwik Yanggi. Saya Kiki Wijaya.